perjalanan cinta takkan sejauh ini bila bukan denganmu. Segala yang berarti kulakukan bersama kamu. Tuhan mempersatukan kita berdua, mengukir indahnya cinta seperti legenda. Kau dan aku percaya kekuatan cinta takkan goyah oleh apapun. Kau dan aku bersama takkan terpisahkan. Cinta kita selamanya. Seperti legenda, kau dan aku percaya kekuatan cinta takkan goyah oleh apapun. Kau dan aku bersama takkan terpisahkan. Cinta kita selalu.